Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Tadi kita baca bahwasanya jarh ada dua, jarh mutlak dan jarh muqayyad. Jarh mutlak yakni jarh bidun taqyid, dia majruh bi kulli hal. Dia majruh sama-sama keadaannya. Adapun jarah muqayyad, yakni dia majruh pada syekh tertentu atau taifah tertentu, dicontohkan oleh beliau rahimahullah ta'ala Zaid bin Khubab. Ya, beliau seorang saduq, tetapi hadisnya dari Sufyan Tsauri dhaif. Beliau suatu pun tetapi yukhtiu di hadis Tsauri, dia majruh bitaqid pada hadis Tsauri. Yang kedua, Ismail bin Ayyash, beliau disahkan oleh Imam Ahmad, Jumai dan Bukhari, tapi pada hadisnya jadi orang-orang Syam. Adapun hadis beliau dari orang-orang Hijaz tidak ikat. Kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, yang semisal itu adalah ketika dikatakan hadisnya dhaif dalam bab-bab tertentu. Contohnya dhaif di hadis sifat contohnya. Qala rahimahullahu ta'ala, lakin idza kana al-maqsud bitakyid al-jarh daf'a da'wa tawfiqihi fi dhalika al-muqayyad lam yamna an yakuna dha'ifan fi ghairihi aydhan. Jadi tadi hukum asalnya jarh muqayyad itu adalah jarh pada syekh tertentu atau pada taifah tertentu, pada penduduk negeri tertentu. Namun kata beliau, jarh muqayyad itu bisa bermakna umum. Ya, juga dia dhaif pada yang lainnya. Kapan? Kata beliau, idza kana maqsudu bi taqyid jarh, jika maksud dari taqyid penyebutan jarh dengan muqayyad itu dalam rangka daf'a da'wa tawfiqihi fi dhalika muqayyad, jika dalam rangka menolak klaim ya sikahnya dia fi dhalika muqayyad. Kalau maksudnya itu lam yamna, maka tidaklah menghalangi an yakuna dha'ifan, dia juga dha'if fi ghairihi aydhan. Misal seorang lama duduk dengan Bukhari, iya, ada waham, ada sangkaan, ada klaim karena dia lama duduk dengan Bukhari maka ya hadisnya dari Bukhari itu thiqah, itu sahih. Dia seorang yang dhaif, tapi karena lama dengan Bukhari, ya orang mengira, mengklaim hadis dari Bukhari itu sahih. Mari katakan, ya hadisuhu dari Bukhari dhaif. Ya, hadis rajul dari Bukhari dhaif. Ditakyid dengan takyid hadis dari Bukhari dhaif. Maksudnya ini tadi, kalau dari Bukhari saja dhaif, apalagi dari yang lainnya. Kalau dari Bukhari saja yang dia perlu mulazamah, duduk lama dengannya, didhaifkan, apalagi dari yang lain. Itu maksudnya. Kata beliau, jika maksud ditakyid al-jarh itu daf'a da'wa tawfiqihi fi dhalika al-muqayyad, kalau maksudnya takyid jarh adalah menolak, menghilangkan klaim pengakuan dia itu thiqah, itu ketikahannya pada dzalikal muqayyad, lam yamna an yakuna dha'ifan fi ghairihi aydhan, menghalangi dia juga dha'if pada yang lainnya. Disebutkan orang tertentu Iya, ada taibah tertentu itu karena untuk menolak waham, menolak prasangka atau klaim yang ada. Qala rahimahullahu ta'ala wal jarhi maratibu. Jarah itu memiliki beberapa tingkatan. A'laha, yang paling tinggi dari tingkatan jarah, ma dalla ala bulughil ghayati fihi, adalah yang menunjukkan sampainya dia dalam puncak jarah. Misalnya contohnya, dia dijarah dengan ucapan akhdabun nas, fulan akhdabun nas, orang paling pendusta. Atau ruknun, benarkanlah gadib, ruknul gadib. Ini ma'ala mayakunu min maratibil jarah. Kemudian berikutnya, madalla alal mubalaghah, yang menunjukkan mubalaghah, misal kadzabun wa wadda' wa dajjal dajjal. Ini qala washaruha, yang paling ringannya dari tingkatan jarah adalah layyin, layyinul hadith, atau syi'ul hifab, atau fihi maqam. Ya, nanti itu di kitab berikutnya, ada kitab-kitab berikutnya pembahasan masalah ini dengan panjang. Qala wa baina dhalika maratibu ma'lumatun, dan di antara keduanya ada martabah-martabah yang ma'lumah. Jadi kitab berikutnya khusus. Qala rahimahullahu ta'ala wa ishtaratu liqabulil jarah syurutun khamsatun, dan disyaratkan diterima jarah al-mujarrih lima syarat. An yakuna min adlin, yang pertama, jarah tersebut munculnya, keluarnya dari seorang yang adil. Fala yukbalu min fasiqin, ya, tidak diterima dari seorang yang fasik. Jarahnya fasik, mardud. Yang kedua, an yakuna mutayakkidan, dia seorang mutayakkid, benar-benar tahu perkara, ya, sesuai apa adanya, tahu tentang orang yang jarahnya. Fala yukbalu min mughaffal, fala yukbalu min mughaffal, tidak terima jarah dari seorang mughaffal. Asal yang ketiga, an yakuna min arifin bi asbabihi, yang kedua, jarah tersebut muncul dari orang yang tahu sebab-sebab jarah, apa saja poin-poin perkara-perkara yang menjadi sebab orang jarah, tahu sebab-sebab jarah. Fala yukbalu mimman la ya'riful khawadih, sehingga tidak terima, tidak diterima dari seorang yang tidak tahu al khawadih, ya, apa saja poin-poin yang menjadi sebab seorang itu dijarah di dalam masalah hadis. Ini tiga itu baca. Wallahu a'lam bishawab.